Halo, ngapain sih? Andaikan aku bisa menahanmu di sini, mungkin takkan pernah ada luka yang bukan seperti ini. Mungkin juga takkan ada rindu yang kian menyiksa di antara tawaku, di antara tangisku. Andaikan aku mampu jadi yang kau mau, mungkin perpisahan ini tak akan pernah terjadi. Tapi rasa kecewaku takkan bisa menghalangi terus selalu mencintaimu, terus selalu menyayangi. Perpisahan ini tak akan pernah terjadi.